kusuduri balut jo kain putih. Ko hati nang dilukoi kamandi jo air mata. Janji sama madu dibuai jo mimpi-mimpi. Dinginnya hari indah sedingin hatiku ini. Lah layu di hati bunga cinta nan dulu. Lah sedingin hati kok ini. Lah layu di hati bunga cintonan dulu. Lah layu